nye ni ne de bekin manga to baby mata sayop tapi tinggal batu baby sendiri malu lu merinding di bulu 1 sampai 10 waktu 4 20.